satu kali coba nanti mau ulang. Suara sesenang sutara mau pulang. Sama-sama goyang ke kiri dan kanan. Maju ke muka, mundur ke belakang. Dengar komando, mari torang ikut tes.